Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. وقال الله تعالى يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة Bakul labit akan dolar lah, bakul lagar lah latin sana. Ma'asalam muslim rahimahumullah wa barakatuh. Kita melanjutkan apa yang telah kita baca dari kitab Al-Maqas Al-Fiksi yang juga ada oleh Fatih Latul Syekh Salih Ibn Abdillah Al-Fawzan Habibullah Ta'ala. Ulama Alif Rahimahullah Ta'ala Habibullah Ta'ala Bakti Haji Kita'id Tariq bab tentang had atau hukuman para penyamun, para perampok, para perampas. Allah subhanahu yuridu li muslimin ayasiru fi ardihi aminin. Allah subhanahu wa ta'ala ingin agar kaum muslimin mereka berjalan di muka bumi dengan keadaan aman. Itu badilah maslahatahum untuk memenuhi kemaslahatan mereka atau kebutuhan mereka. Wa tanmiyata amwalihim dan untuk menumbuhkan berkembang biakan harta mereka, mencari harta, wa silatul rahmi fi ma bainahum, dan Allah SWT menyuruh untuk menyambung dari rahim di antara mereka dari persaudaraan, wa ta'awunahum ala birri wa taqwa. Dan Allah SWT memerintahkan untuk saling ta'awun, kerjasama di dalam perkara kebaikan dan perkara ketakwaan. Wala siyama safaru ila baitil atiqa. Terlebih-lebih Allah SWT memerintahkan safar ke baitil atiq yaitu Ka'bah. Li'adai syari'atil haji wal umrah. Untuk menunaikan syariat haji dan umrah. Faman arada ayahuqa siyarahum. Au yasudda tariqahum. Au yakufa au yukawifahum fi asfarihim. Fakad syara'allahu haddan radian. Maka barang siapa yang ingin untuk mencegat perjalanan mereka, menghalangi perjalanan mereka, perjalanan orang-orang yang ingin memenuhi kebutuhan, mencegat orang-orang yang ingin menyambung tali persaudaraan, mencegat orang-orang yang ingin bekerja sama dengan kebaikan, dengan di atas kebaikan dan ketakwaan, mencegat orang-orang yang safar bepergian di Ka'bah untuk menunaikan salat haji dan umrah dan yang lainnya gitu ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan manusia. Wa sadda tariqahum. Dan barang siapa yang mencegah menghalang-halangi jalan mereka. Yukhawifahum fi asfarihim. Atau menakut-nakuti dalam perjalanan mereka. Maka sungguh Allah SWT telah mensyariatkan untuk diberi hukuman yang bisa menjadikan jera bagi pelakunya. Yazidu hadzal aqaiq. Yazidu hadzal aqiqa. Untuk menghilangkan orang-orang yang berusaha mencegah tersebut. Wa yumitul ala anit tariq. Dan untuk menghilangkan gangguan dari jalan. Qala ta'ala Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Ma'idah ayat 33 sampai 34. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Hanyalah mendapatkan balasan orang-orang yang mereka memerangi Allah dan memerangi Rasulnya. Dan mendapatkan balasan orang-orang yang berusaha di muka bumi ini dengan kerusakan, berusaha membuat kerusakan. Berusaha untuk memerangi Allah dan Rasulnya. Ayyukat jalu awyusallabu. Yaitu mereka hendaklah dibunuh atau disalib. Atukatka aidihim atau dipotong tangan-tangan mereka wa arjuluhum dan dipotong kaki-kaki mereka min khilafin yang bersilangan, dipotong kaki tangan yang bersilangan. Ayo faw minal aldi atau dibuang dari negerinya. Zalika lam hisyum fid dunya wal fil akhirati adzabun adzim. Yang demikian itu bagi mereka sebagai hisyun, kehinaan. Mendapatkan kehinaan di dunia dan bagi mereka azab yang besar di akhirat. Illa alladziina taabu min qabli an taqdiru 'alaihim. Fa'lamu anna Allah ghafurur rahim. Kecuali mereka orang-orang yang bertobat sebelum kalian menangkap mereka. Kecuali orang-orang yang dari mereka bertobat sebelum kalian menangkap mereka. Dan ketahuilah bahwasanya Allah SWT Zat yang Maha Ghafur, memberikan maaf, memberikan ampunan dan rahim dan maha penyayang. Qala Syahabatullah Ta'ala wal muradu bil muharibina alladina yas'auna fil awdi fasada. Dan maksud yaitu orang-orang yang mereka berusaha untuk memerangi. Dan orang-orang yang berusaha membuat kerusakan di muka bumi, yaitu yang dimaksud di sini adalah kita utariqa, yaitu para penyamun, para perampok, para perampas, perampas. Bahum alladzina yu'riduna linnasi fisahra wal bunyi awil bunyan wa yuksibunahumul mala mujahiratan wa syarikatan. Yang dimaksud dengan para perampok yaitu orang-orang yang mereka mencegat manusia, baik itu di padang yang sepi atau di tengah-tengah bangunan, kemudian mereka merampas harta dengan cara terang-terangan, bukan dengan cara pencurian atau bukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Ini maksud atau makna kitab-kitab atau perampok. Ya, perampok adalah orang-orang yang mencegat manusia, baik itu di tempat yang sepi atau di tempat yang ramai. Tempat yang ramai merampas bisa ya, seperti les atau copet. Ya. Atau mungkin di tempat ramai pemalak ya misalnya. Baju loncat termasuk enggak? Baju loncat. Terang-terangan ya. Ikan. Kita dengan kata yang lain. Setiap daerah ada namanya. Ini yang dimaksud dengan itu-itu. Terang-terangan ya. Baju loncat ya. Termasuk dari perampokan atau perampasan. Ini yang dimaksud dengan kita historik, yaitu orang yang mencegat merampas data orang dengan terang-terangan, bukan dengan sembunyi-sembunyi. Kalau malaikat Allah Taala wajibatu litadbiqil hadfi alaihim, dan disyaratkan wajibatu dan disyaratkan untuk merealisasikan, menjatuhi hukuman kepada mereka, bagi para perampok, yaitu ayyab luga ma'afaduhu nisobas syarikati, yaitu telah sampai mencapai apa yang mereka ambil dari harta ini, kalau sudah nisobnya syarikoh atau nisobnya pencuri. Misalnya pencuri yaitu seperempat dinar. Seperempat dinar. Kemarin berapa itu? Seperempat dinar. Kita ajak 1 juta lebih. 1.900.000. 3.75. Ini kalau harga emasnya 95.000. Kalau lebih berarti juga lebih. Kita kira-kira 10 jutaan lebih. Untuk sekarang. Dan tentunya gramnya ini berdasarkan harga di waktu itu, yaitu di waktu terjadinya perampokan. Itu 1/4 dinar. وَيَأْخُذُ مِنْ وَيَأْخُذُهُ مِنْ خِرْزٍ, dan adalah dia mengambil dari harta simpanan. Wa ay bi ay yasdal mala min yatin sahibihi wa wa fil ghafilati, yaitu dia mengambil harta dari pemiliknya tatkala dia lengah. Wa ay yasbita qata'ahum lit tariqi fi iqrarihim wari syahadati ajalain, dan darah dipastikan untuk dipotong tangannya bagi perampok tatkala mereka mengaku atau bisa dijadikan 2 orang saksi yang adil. Cetakannya sama. Al-Qafilah. Biaya fudu al-mala menjadi sahibi wawa fil qafilati. Dan dalam orang tersebut dan orang tersebut mengambil harta dari tangan pemiliknya, yaitu al-Qafilah, yaitu pada rombongan kafilah. Berarti mengambil harta kafilah dagang. Kalau kafilah dagang berarti apa? Ya mencegat berarti ya kan. Berarti mencegat. Kafilah dagang kemudian diambil hartanya. Dan ditetapkan untuk perampok ini dikenai bisa dikenai hukuman tatkala mereka mengaku perbuatannya atau ya, bisa didasarkan dua orang saksi yang adil. Wahadduhum yang talifu biikhtilafi jaraimihim. Saya telah menyatakan dan hukuman mereka bagi para perampok ini berbeda dengan perbedaan kejahatan mereka. Wa man qatala minhum wa akhadha al-mala qutila hatman wa suliba. Barang siapa di antara mereka yang membunuh dan mengambil harta, ini sekelompok ini apa? Bertindak sudah membunuh dan mengambil harta, maka hukuman perampok tersebut yaitu dijatuhi hukuman mati dan juga disalib. Setelah dijatuhi hukuman mati kemudian disalib. Hatta yastahiro amruhu, sampai perkaranya, sampai peristiwanya ini biar masuk, biar bisa dilihat orang sebagai pelajaran atas perbuatan kejahatannya. Wala yajuzu al-'afwa anhu bi ijma'il ulama, dan tidak boleh diberikan maaf. Ini secara ijma para ulama, sama hakau Ibnu Munzir sebagaimana yang dikayatkan oleh Al-Imam Ibnu Munzir rahimahullah taala. Orang yang terang-terangan merampok, merampas, membunuh ya, mengambil harta, merampas harta, maka dijatuhi hukuman mati kemudian disalib. Ya, yang namanya disalib kan di penteng, berarti tinggi kan, orang bisa melihat siapa itu, oh itu si perampok, orang lihat oh si perampok. Satu hari, dua hari, tiga hari, sepekan kayak apa mayatnya ya kan, tambah buruk ya, lama-lama meretanya. Sebagai apa? Pelajaran. Orang-orang yang menebarkan kejahatan, orang yang menebarkan keburukan di tengah-tengah manusia. Dan berikutnya, waman qatala walam ya'tuz al-mala qutila hatman walam yusrab. Dan barang siapa yang membunuh dari perampok dan dia tidak mengambil harta, hanya membunuh saja. Hanya membunuh, namun tidak mengambil harta, maka tidak dihukuman mati dan tidak disalib. Dijatuhi hukuman mati dan tidak disalib. Kemudian berkata, waman akhadal mala walam yaktu kutiat yadahu yumna wa rijahu yusra fi maqami wahidin fi maqamin wahidin wa asamat anin nasibi summa khulia. Dan barang siapa yang mengambil harta si perampok tersebut, namun dia tidak membunuh, hanya merampas harta tok, dan dia tidak membunuh, maka hukumannya yaitu dipotong tangan kanannya dan kaki kirinya. Dipotong tangan kanannya dan kaki kirinya, tanya berserang ya, silahkan. Tangan kanan dipotong, kemudian kaki kiri dipotong. Jadi dipotong sekaligus di waktu itu, ada pada satu waktu, yaitu dipotong tangan kanan dan kaki kiri. Dan kemarin untuk hukuman orang pencuri ya kan, dipotong ini ya, rusak. Nah ini yang dipotong dari kakinya, berarti dari mata kaki. Malah. Kemudian dihentikan darahnya, potong kemudian dihentikan darahnya, kemudian dilepas. Kalau dulu setelah dipotong apa? Dicelupkan ke minyak yang mendidih. Minyak yang mendidih, minyak goreng ya. Celup. Kemudian kayak makanan kalau digoreng ya, daging kalau digoreng berarti menurut sehingga pembuluh darahnya berhenti. Ya, paling sejauhnya waman akha fasabila faqat. Dan barang siapa yang menakut-nakuti di jalan, yang menekot-nekoti saja. Walam yaktul malan. Dan dia tidak membunuh dan juga tidak merampas harta, tidak mengambil harta. Nubia minal ard. Maka dia diasingkan dari negerinya. Tangkap, diasingkan dari negerinya. Bi'ai yusar rida, yaitu dengan diusir. Usir, diasingkan, ditangkap, diasingkan, diusir. Wala yaturuku ya'wa ilal balad, dan tidak boleh tinggal di negeri tersebut. Bayutar itu, bahkan dia diusir. Maka talifu ukubatuhum ihtilafi jaraimihim. Maka beragam ukubah mereka atau hukuman mereka sebagaimana perbedaan atau bermacamnya dari kejahatan mereka. Dikali Ta'ala, bagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 33. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Dan hanyalah balasan bagi orang-orang yang mering Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi. Ayyukat'alu ayyusallabu ayyusallabu ayyukat'a aidihim wa adluhum min khilafin ayyumfaw minal al. Yaitu dibunuh atau disalib atau dipotong tangan-tangan dan kaki-kaki mereka dengan persilangan atau diusir dari negerinya. Allah saya menyatakan wahadil ayatu nasalat fi kitab itariki inda aksaril salah. Dan ini adalah ayat sebuah ayat yang turun tentang orang-orang yang merampok dari kebanyakan para salaf yang menafsirkan ayat tersebut. Waya al-aslu fi hukmihim. Dan ini adalah asal dari hukum mereka, hukum yang diberlakukan atau ditimbakan kepada para pelaku perampok. Apakah itu dibunuh atau disalib atau dipotong kedua tangannya dengan bersilangan atau diusir dari negerinya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Idza qatalu wa akhadhu al-mala," apabila mereka para perampok membunuh dan mengambil harta, "qutilu wa salibu," maka balasan mereka adalah dibunuh dan disalib. "Wa idza qatalu wa lam ya'khudhu al-mala," qutilu wa lam yasrabu. Dan apabila mereka membunuh dan tidak mengambil harta atau tidak merampas harta, maka hukuman mereka dibunuh dan tidak disalib. "Wa idza akhadhu al-mala wa lam yaqtulu," dan apabila mereka merampas harta atau mengambil harta dan tidak membunuh, "quti'at aydihim wa arjuluhum min khilafin," maka hukumannya dipotong tangan mereka dan kaki mereka dengan bersilangan. Yaitu tangan kanan dan kaki kiri. "Wa idza akhafu as-sabila wa lam ya'khudhu malan," nufya atau nafau minat at. Atau nufau minat at. Dan apabila mereka menakut-nakuti di jalan dan tidak mengambil harta, tidak merampas harta, maka diusir dari negeri. Rawal Asy-Syafi'i. Rahimahullah ta'ala. Sekarang kalau perampoknya ini banyak, kalau satu jelas ya kan, satu tangkap kemudian ada korban tidak. Sekarang kalau banyak orang, biasanya perampok ini banyak orang, mereka itu berani karena apa? Karena temannya banyak, saling bahu membahu, saling bantu membantu. Ada orang berani mencegat itu biasanya apa? Oh, sana itu sudah dimata-matai dulu. Sana aman. Sana juga aman. Kalau bergerak. Berarti mereka berkelompok. Maka saya menyatakan walau qatala ba'duhum sabada hukmul qatri alaihim jami'an. Kalau sebagian mereka membunuh, misalnya ada orang lima ya kan, sebagian mereka membunuh, yang satunya mungkin dia sebagai pengawas misalnya. Yang satunya membunuh, yang satunya memegangi, yang satunya berjaga-jaga, atau mungkin melindungi temannya dari serangan yang dirampok. Maka ditetapkan hukum bagi mereka adalah yaitu hukum bunuh semuanya. Hukum bunuh semuanya. Walaupun hanya yang melakukan orang satu, kelompoknya misalnya orang lima, maka orang lima tersebut dibunuh semuanya. Baik qatala ba'duhum wa akhadna la ba'duhum qutilu jami'an wa sulibu. Dan apabila sebagian mereka membunuh dan juga sebagian mereka mengambil harta atau merampas harta, maka hukuman mereka semuanya adalah dibunuh dan disalib. Dibunuh dan disalib. Ya, misalnya lima orang ya. Dibunuh dan disalib lima orang. Sama hukumannya. Hukumannya sama. Menurut saya cuma apa membantu saja. Hanya disuruh untuk mengamati mati. Enggak mengambil harta juga enggak ikut membunuh. Sama. Kalau dia itu masih satu komplotan, kena hukuman sama. Karena mereka saling bahu-membahu dan bantu-membantu di dalam kerja. Tidaklah kejahatan itu terjadi karena apa? Ya karena kerjasama mereka ya. Kerjasama mereka. Saya hanya memandu saja, tidak ikut di lapangan. Hanya duduk-duduk. Ya sama aja ya. Dia malah apa jalannya. Satu komplotan. Bagaimana bisa terjadi kalau tidak ada yang memandu? Poin berikutnya, waman taba minhum, waman taba minhum, kafir al kudrati alaihi, sakata anhu makana wajiban lillahi ta'ala min nafyi anil baladi aw qat'i yadin wa rijlin tahta al-qatlin. Dan barang siapa di antara mereka para perampok yang bertobat sebelum berhasil ditangkap, ya misalnya ada perampokan di suatu daerah ya kan, dicari-cari enggak ketemu sudah satu bulan. Ternyata pelakunya sudah tobat nih, sudah rajin ke masjid misalnya. Maka gugur had atau hukuman perampokan. Apakah itu pengusiran dari negerinya atau gugur dipotong tangan dan kakinya secara bersilangan atau hukuman mati. Namun wa ukhida bima li'adil adamiyin minal hukuki minafsin wa tarfin wa malin. Namun dia tetap dijauhi hukuman dengan apa-apa yang mereka telah langgar daripada hak manusia. Kalau dulu dia pernah membunuh, ya dia harus dikisos, ya kan? Ya walaupun sudah bertobat, ya, tapi dia pernah menghilangkan nyawa orang ya. Dia harus dikisos. Dikisos. Namun apa? Tidak seperti hukuman pada waktu merampok. Kisos. Atau pernah menganiaya orang. Misalnya pernah memotong tangan orang. Ya dikisos. Ya, dia di motor tangannya atau pernah menusuk orang dari kisos, pernah memukul orang di kisos, atau dia pernah mengambil harta. Kalau mengambil harta berarti hartanya ini mencapai nisab atau enggak? Ya kan? Kalau enggak mencapai nisab berarti suruh ngembaliin hartanya. Kalau mencapai nisab berarti apa ini? Ya dipotong tangannya. Ya. Namun tidak bersilangan dan kakinya, hanya tangannya saja. Berlalu. Ila ayyufa anhu lahu anha min mustahiqiha, kecuali kalau memang diampuni oleh orang yang apa yang dizalimi, kecuali mendapatkan ampunan oleh orang yang dulu dizalimi. Dikali Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala surat Al-Maidah ayat 43. Illa ladina tabu min qabli an takfiru alaihim fa'lamu anna Allah ghafurur rahim. Kecuali kalau mereka bertobat sebelum kalian menangkap mereka, maka ketahuilah bahwasanya Allah Zat yang Maha Ghafur dan Rahim. Berarti kalau tidak ada tuntutan berarti lepas dengan hukuman yang tidak dituntut bagi para orang yang terzalimi tersebut. Kalau Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beberapa tawa Syaikhul Islam ini yang ke-28 halaman 276. Dia menyatakan ittafaqul ulama bima a'lam ala anna qati'at tariqi wal lissa wa nahwahuma idza rafa'u ila wali amri summa tawa ba'da dzalika lam yusbat atau yusbat al-haddu anhum al-haddu anhum fa tatibu iqamatuhu wa in tabu. Dan telah sepakat para ulama yang apa-apa yang aku ketahui yaitu dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya perkara perampok atau orang yang les perampas atau yang semacam keduanya, apabila telah dihadapkan kepada wali amri, dihadapkan kepada pemerintah, kemudian setelah itu mereka bertobat, ya berarti apa? Ya ditangkap dulu, dihadapkan pada pemerintah, kemudian baru bertobat. Ya. Kalau tadi sebelum bertobat, kalau ini setelah ditangkap, kemudian baru bertobat, maka tidak gugur hukuman mereka. Bahkan wajib untuk ditegakkan hukuman walaupun setelah itu mereka bertobat. Perampok tertangkap. Ya. Setelah ditangkap, dinasihati kemudian bertobat. Ya tetap ditegakkan hukuman seperti hukuman perampok. Ini kalau apa bertobatnya setelah ditangkap. Kalau sebelum ditangkap tadi ya. Sebelum ditangkap, kemudian dia bertobat. Maka hukumannya seperti tadi. Bahkan kalau dimaafkan misalnya oleh orang yang terzalimi, maka bisa lepas. Tentunya apa? Ya tentunya dibutuhkan oleh hakim ya kan. Ini perlu dimaafkan atau tidak. Tentunya hakim yang berkuasa. Wasisinau atau batu qabla qudrati alaihim faqat. Maka yang dikecualikan yaitu tobat sebelum ditangkap saja. Bata ibu ba'dal qudrati alaihi batin. Adapun kalau orang yang bertobat itu setelah ditangkap, maka tetap dikenakan hukuman. Seperti hukuman perampok. Biman wajib alihat. Jadi orang-orang yang wajib untuk dikenai hukuman. Lil umami wal maf'uli wa tafsiri. Bagaimana keumuman dan kemahuman dari hal tersebut dan juga rinciannya tersebut. Wali ala yaktakhir dari adan ila taktiri hududillah agar tidak menjadikan alasan untuk membatalkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Oh ini sudah ketangkap dan bertobat. Tidak bisa. Tetap. Coba kalau tadi kalau misalnya enggak ketangkap. Ya, enggak tobat berarti. Ya. Asalnya apa? Asalnya kalau enggak ketangkap berarti enggak tobat. Tapi kalau tobat dulu baru ketangkap. Nah ini lain. Berarti memang dia apa? Dia ingin kebaikan. Ingin merubah dirinya. Kalau ketangkap baru bertobat ya. Asalnya dia enggak tobat karena tobatnya karena ketangkap saja. Jadi tetap dicerahkan hukuman. Ila yu'jizu min man wajib alaihi haddu. Ayyuzhirat taubata fitahallusi minat kubah. Di mana tidak bisa melemahkan. Tidak bisa lemah dari kewajiban untuk ditetapkan hukum had karena menampakkan taubat dalam rangka ya mungkin untuk agar terbebas dari hukuman. Bisa saja ya kan kalau orang sudah ditangkap otomatis apa saja yang bisa dilakukan untuk apa? Bisa dilakukan untuk lepas dari hukuman. Ya pura-pura taubat. Sehingga tobat setelah ditangkap maka tidak diterima. Tetap maksudnya tobatnya ya diterima, namun tetap dijatuhi hukuman sebagai perampok. Karena kalau asalnya ya sudah ditangkap tobat ya, ya berarti ya ingin bebas saja menampakkan tobatnya agar bebas dari hukuman. Wallahu a'lam bishawab. Nanya dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.